أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. الحمد لله. Ini adalah kajian pertama kitab Fawaid Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang diselenggarakan di Masjid Nurul Irfan, kampus UNJ Rawamangun, DKI Jakarta. Kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab yang sangat agung sebenarnya. Maknanya begitu dalam. Setiap kalimat itu sebenarnya membutuhkan penjelasan yang lebih. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita membaca begitu saja, paham. Namun jika kita dalami dan telaah lebih lagi, akan ada makna-makna lain yang kita gali darinya. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan dan kekurangan yang ada di dalam kajian ini, karena memang ada faktor teknis atau miskomunikasi. Bagaimanapun, alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di sini dalam majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis ini, kita semua, dan juga keilmuan kita. Kita